الصفحة الواحدة وبعد الخمسين. وعلى ذلك الفقرة الثالثة، وعلى ذلك إذا تدبرت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Wasiyyah Shughra. Berkata Syekhul Islam, ala dhalika, dan dengan demikian, idza tadabbarta, andai kata engkau perhatikan, lam tajid bainal awwalina fi kalimatihim fi afdhalil a'mali kabir ikhtilaf, tidak engkau temukan antara orang-orang terdahulu perbedaan ya dan perselisihan di dalam menentukan amalan yang paling utama. Ya, bahwasanya hampir-hampir mereka sepakat yang paling utama dari semua amalan yang dapat dikerjakan oleh semua orang dalam segala macam waktu, dalam segala macam keadaan adalah apa? Zikrullah. Adapun selain daripada zikrullah akan menjadi utama, ya, berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Boleh jadi yang utama bagi sebagian orang tidak utama bagi yang lain. Sebagaimana kita berikan contoh, tak semua orang utama baginya jihad, ya, dan tak semua orang utama baginya menimba ilmu. Begitulah seterusnya. Tapi yang namanya zikrullah hampir-hampir tak ada perselisihan, dia adalah amalan yang paling utama, ya, yang semua orang dapat mengerjakannya. Naam. Wa mashtabaha amruhu 'ala al-'abdi fa 'alayhi bil istikharati al-mashru'ah. Hasbuk. Wa mashtabaha amruhu 'ala al-'abdi. Kemudian apa yang bagi seorang hamba kesulitan untuk menentukan mana yang baik daripada dua perkara, fa 'alayhi bil istikharati al-mashru'ah, hendaklah dia melakukan salat istikharah. Ya. Dalam kehidupan ini kita kadang-kadang dihadapkan pada banyak pilihan dan kita tidak mengetahui mana pilihan yang paling baik untuk kita dari urusan dunia dan akhirat kita. Tatkala itulah hendaknya seorang hamba bermusyawarah meminta petunjuk daripada Tuhannya. Ya, hendaklah dia melakukan istikharah, salat dua rakaat kemudian berdoa. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Jabir yang menyatakan bahwa Nabi mengajarkan kami istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kami untuk menghafalkan Quran, yang menunjukkan pentingnya perkara istikharah. Sehingga Nabi mengajarkan mereka doa dalam salat istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan Quran berulang-ulang agar kami hafal. Qala, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang kalian ingin suatu urusan, falyarka rak'atain, hendaklah dia melaksanakan rakaat, melaksanakan salat dua rakaat. Tentunya urusan-urusan yang dibolehkan dalam agama. Ya, tentunya urusan-urusan yang dibolehkan dalam agama, baik urusan-urusan duniawi maupun urusan-urusan ya ibadah dan lainnya. Bukan perkara-perkara maksiat, karena perkara maksiat tidak ada pada istikharah. Seorang istikharah, saya mencuri atau tidak mencuri, duduk dululah sholat dua rakaat. Tak ada istikharah untuk perkara maksiat. Ya, ini merampok atau mencuri, ya, istikharah dululah. Tak ada istikharah untuk kebaikan. Thumma yaqul, kemudian taklah dia berkata setelah sholatnya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, ya Allah, aku memohonkan kepadamu, ya, panduan dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, aku bermohon dengan kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, aku bermohon dengan karuniamu yang begitu agung, fa innaka taqdir wa la aqdir, karena engkau mampu melakukan segala hal, aku tak mampu, wa ta'lam wa la a'lam, engkau mengetahui segala hal, aku tak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, karena Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, sekiranya lah Engkau tahu, anna hadzal amra, bahwasanya urusan ini, ya sebutkan apa urusan tersebut. Ya Allah, andai kata Engkau ketahui pekerjaanku ini, profesiku ini, baik bagiku. Ya Allah, andai kata Engkau ketahui si fulanah ini, baik bagiku sebagai istriku. Ya Allah, apabila Engkau tak ketahui si fulan ini, baik bagiku sebagai suamiku, dan seterusnya. Dia sebutkan, fi dini, baik untuk agamaku, wa ma'ashi, baik untuk urusan duniaku, karena semua kebaikan ada pada urusan agama dan urusan dunia. Wa aqibati amri, apabila baik untuk ya ujung daripada perkaraku. Au qala fi ajili amri wa ajlihi, atau dia berkata, Allah, jika dia baik untuk perkaraku dalam jangka pendek maupun perkara jangka panjang ke depan, faqdurhu li, takdirkanlah hal ini menjadi milikku, untukku. Wa in kunta ta'lam, sebaliknya Tuhan, jika Engkau tahu, anna hadzal amra syarrun li, jikalah ke perkara ini mendatangkan kejelekan bagiku, fi dini wa ma'ashi, dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, wa akibati amri, dalam hujung dari perkaraku, au qala fi ajili amri au wa ajili, baik, atau dia mengatakan jika ini adalah jelek bagi urusanku dalam jangka pendek ataupun jangka panjang ke depan, fasrifhu anni, jauhkanlah dariku perkara ini, palingkan daripadaku, wasrifni anhu, palingkan aku pula darinya, waqdur lil khaira haitsu kan, takdirkanlah untukku yang baik, wahai Tuhan, dimanapun dia berada. Thumma raddini bihi, kemudian berilah aku kemudahan untuk menerima dan ridha dengan ketentuanmu itu. Wa yusammi hajatahu, kemudian dia sebutkan apa hajatnya. Hadis dikutkan oleh Bukhari. Ini namanya istikharah. Ya, maka hendaklah seorang mukmin jangan melepaskan Allah dalam semua sisi kehidupannya. Dalam mencari jodoh, dalam mencari pekerjaan, ya, dalam mengerjakan hal-hal tertentu, hendaklah senantiasa dia bermusyawarah kepada Tuhannya. Ya, tak akan sia-sia orang bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fama nadiba man istakhara Allah taala wal yuksir min dzalika wa min ad-du'a'i fa innahu miftahu kulli khairin. Hasbuka. Kata beliau, fama nadima man istakhara Allah, tak akan pernah menyesal orang yang beristikharah kepada Allah dalam urusannya. Wal yukthir min dhalik wa min ad-du'a, hendaklah dia memperbanyak perkara istikharah ini dalam segala macam perkara-perkara yang dia bingung dalam menentukannya, dan hendak pula dia memperbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu miftahu kulli khairin, sesungguhnya doa itu adalah kunci dari segala macam bentuk kebaikan. Banyaklah berdoa, ya, kebaikan itu apabila seseorang mukmin selalu berdoa, dan berdoa bukan harus selalu mengangkat tangan. Apapun antum meminta kepada Allah adalah doa. Ya Allah, mudahkan uruskanku ini, tanpa mengangkat tangan, itu dianggap doa. Ya Allah, mudahkan urusan mobilku ini, agak macet dia sikit, itu doa. Ya, ya Allah, mudahkanlah urusanku ini, banyak kali sendal, pusing aku, yang mana sendalku ini, itu doa. Dalam segala hal, ya, jangan pernah lepaskan Allah Jalla wa'ala dari peran hidup kita. Ya. Naam. Wa la ya'jal fayakulu qad da'autu falam yustajab li. Naam. Dan hendaklah seseorang ketika berdoa jangan tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa ingin segera dikabulkan Allah. Allah tahu kapan waktunya yang layak bagi seorang untuk dikabulkan. Jika tak layak, tak dikabulkan Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hamba. Kadang-kadang kita lihat orang udah punya mobil, awak masih naik motor. Ya Allah, mobil, mobil, ya Allah, mobil. Diberi mobil mogok, tak bisa kau perbaiki. Ini beli bensinnya pun enggak cukup gajimu. Karena belum layak kau memiliki mobil. Datang masanya pasti Allah beri. Ya Allah, rumah, rumah, masih ngontrak, ya Allah. Datang masanya Allah berikan. Percaya enggak antum ini? Percaya enggak? Wajib percaya. Ya. Perkara yang paling baik bagi seorang hamba adalah ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya, qanaah. Itu perkara yang terbaik kala itu. Untuk semua keadaan. Ada orang-orang yang ketika melihat orang punya anak keturunan, kemudian dia pun bersedih, Allah, kenapa tak punya keturunan? Kita tidak menafikan istikhtiar, berusaha mencari pengobatan. Tidak kita nafikan. Tapi yakinlah jika memang belum Allah takdirkan baginya buah hati, itu yang terbaik baginya. Sehingga dia tidak merasa benci dengan ketentuan takdir Allah. Boleh saja jika Allah berikan baginya keturunan membuat dia lalai, membuat dia tak fokus dalam beramal ibadah. Boleh saja keturunannya akan menjerumuskannya dalam kejelekan, menggiringnya kepada kejelekan. Ridhalah dengan apa yang Allah tentukan. Ya, ya Allah, umurku sudah 35 tahun, belum juga datang pangeran-pangeran untuk menjemputku. Kata akhwat-akhwat kita, ya Allah, sudah masuk kepala 30 tahun, tak datang juga pangeran kodok untuk menjemputku. Ya, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, meminta dan bersabar. Ya, jika ada masanya Allah akan berikan, insyaallah. Ya Allah, bagaimana jika aku tak dapat di dunia ini jodoh? Sabar, di akhirat kau dapat nanti insyaallah. Yakinilah, pastikan itu yang terbaik bagimu. Ya. Wala ya'jal, jangan tergesa-gesa. Fa yaqulu qad da'utu, jangan dia berkata, ya Allah, capek aku berdoa, tak kau kabulkan juga. Subhanallah. Falam yustajab li, tidak juga dikabulkan untukku, jangan berkata demikian. Karena Allah Tuhan semesta alam, dia yang paling tahu kemaksudan kita. Andai kata dia palingkan kita daripada suatu tujuan yang kita inginkan, berarti tak baik bagi kita. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan Allah doa salah seorang kalian jika dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'awtu falam yustajab li. Dia berkata, "Da'awtu." Da'awtu artinya ya, ya Tuhan, aku telah berdoa, falam yustajab li, tapi ternyata belum kau kabulkan juga. Jangan tergesa-gesa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa dalam segala hal. Naam. Wal yataharra al-awqatil fadilah ka akhiril laili wa adbaris salawati wa indal adhani wa waqti nuzulil matari wa nahwi dhalik. Wal yataharrul awqat al-fadilah, hendaklah orang dalam berdoa mencari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang utama, ke akhir lail, contohnya di penghujung malam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir setiap malam. Yaqulu, dia berkata, man yad'uni, mana orang-orang yang berdoa minta kepadaku, fa astajibalah, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang memohon kepadaku, aku akan luluskan keinginannya. Man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan baginya. Ini doa diucapkan di sepertiga malam terakhir. Apapun doa kebaikan dunia maupun akhirat, besar Allah SWT peran, yakni besar, yakni kemungkinan Allah akan kabulkan doanya di sepertiga malam terakhir. Wa adbaris salawat, qira'atuha, dan doa yang diucapkan di penghujung salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa seseorang yang diucapkan di penghujung salat. Ya. Dan para ulama berbeda dalam memaknai penghujung di sini, apakah masih dalam sholat atau di luar sholat. Sebagian mengatakan di dalam sholat doa itu dikabulkan. Itu yang dirojikan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika tasyahud akhir, berdoalah di sana. Ada yang mengatakan bahwasanya di belakang sholat adalah selepas sholat itu sendiri, setelah salam. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala menyebutkan Man sabbaha lillahi, man sabbaha allaha fi duburi kulli salatin 33. Barang siapa yang bertasbih selepas salat, salat 33 kali. Wa hamidallaha 33. Bertahmid, memuji Allah 33 kali. Wa kabbarallaha 33. Bertakbir, membesarkan Allah 33 kali. Wa tilka 99. Semuanya 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan dia berkata untuk yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotayahu. Orang yang mengucapkan ini selepas salat akan diampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak bilangan pepasir, atau meskipun sebanyak bilangan buih-buih di lautan. Wa innal adzan, demikian juga doa yang diucapkan ketika azan, maksudnya selepas azan. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ala inna du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah, fad'u, ketahuilah sesungguhnya doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang bertanya, ustaz, doa ini tak Allah kabulkan juga, sudah berpuluh tahun tak Allah kabulkan, maka pahamilah doa itu ada yang Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita ingin A, Allah kabulkan. Kita ingin B, Allah kabulkan. Di dunia ini ada doa yang kita inginkan A, tidak Allah berikan A karena tak baik, digantikan dengan B. Karena itu lebih baik bagi kita. Dan ada juga doa yang tidak Allah kabulkan di dunia ini akan dikabulkan di akhirat. Maka doa itu semua baik. Mungkin dikabulkan sebagaimana kita inginkan, mungkin digantikan dengan yang sepertinya terlebih baik daripadanya, atau mungkin akan dikabulkan kapan? Negeri akhirat. Maka teruslah berdoa. Ya. Wa waqti nuzulil matar, demikian juga berdoa ketika turun hujan. Ya, wa nahwi dzalik, dan hal-hal lainnya. Naam. Wa amma arjahul makasib fatawakkal 'ala Allah was-siqatu bi kifayatihi wa husnul dhanni bihi. Hasbuk. Wa amma arjahul makasib, engkau tanyakan kepadaku apa itu profesi yang paling baik? Kata Syekhul Islam, wa amma arjahul makasib, adapun profesi yang paling baik, pekerjaan yang paling baik di dunia ini, apa dia? Apakah bertani, apakah nelayan, ya, bercocok tanam, menjaring ikan, buat kelong, apa yang paling terbaik? Jadi pegawai PT kah? Ya, jadi bos di perusahaan sendiri? Kata beliau, fattawakkulu 'ala Allah, pekerjaan yang paling terbaik adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Tawakal ini pekerjaan. Apa itu tawakal? Pasrah dengan ketentuan Allah setelah berusaha. Itulah tawakal. Tawakal bukan kita tak mengambil sebab. Ya, adalah tidur aja lah aku di rumah, nanti kok datang rezeki itu datang, ya itu tak kemana itu rezeki. Bukan itu. Tawakal adalah engkau mengambil sebab, berikhtiar, dan engkau pasrahkan kepada Allah apa hasilnya. Itulah namanya tawakal. Yang paling terbaik profesi bagi seorang adalah berusaha dan menyerahkan usaha tersebut kepada Allah. Itulah namanya tawakal. Siapa yang bertawakal, maka dia akan mendapatkan profesi yang paling baik. Dimanapun sektor pekerjaannya, dalam berdagang, bertawakal. Berusaha memilih barang yang baik, berusaha menawarkan barang dengan cara yang baik, berusaha mencari tempat yang baik, itu tawakal. Dalam bertani, berusaha memilih benih yang baik, berusaha memilih musim yang tepat, berusaha untuk mencarikan pupuk yang tepat, berusaha untuk membersihkan tanam-tanaman dari segala macam hama rumputan, itu namanya tawakal. Sebaik-baik urusan adalah tawakal. Sebaik-baik profesi tawakal. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah, sekiranya lah kalian bertawakal kepada Allah, la razaqakum, pastilah Dia akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thayra." Sebagaimana Allah tetap tiap hari memberikan rezeki kepada burung-burung. Bertawakallah kalian sebagaimana tawakalnya burung. banyak orang stres dalam menatap kehidupan dunia. Ya Allah, aku udah S2 ini, apalah kerjaanku? Jadi tukang ojek, apa kata dunia? Udah S2, apa mau ku buat ini? Ya, menggalas, apa kata dunia? Aku maunya jadi bos. Stres menghadapi urusan dunia, karena dia tak bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Burung tak ada S2-nya, S3-nya tak ada, tak ada profesor. Tiap hari burung aman rezekinya. Bagaimana kata tawakal burung? Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, ya, yaghdu khimasan. Burung itu pada pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong. Wa yaruhu bitanan, dan pulang sore hari dalam keadaan perutnya telah berisi. Ini tawakalnya burung. Berikhtiar pagi hari, tengoklah burung, tak ada yang kayak kita tidur pagi. Tak ada burung tidur pagi. Subhanallah. Ini habis ini tidur semua kita nih. Alasannya capek Ustaz Qiyamul Lail. Burung tak ada bilang-bilang Qiyamul Lail. Pagi hari mereka berkejaran menyambut matahari terbit. Ya, ribut dengan kicauan-kicauan mereka sambil bertasbih. Burung-burung itu bertasbih. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergi burung-burung, burung kecil, burung besar semua pergi. Ya, perutnya kosong, pulang sore hari perutnya berisi. Inilah tawakal burung. Allahu Akbar. Ya. Maka tak ada tempat bagi orang menganggur dalam kehidupan dunia ini. Yang menganggur masuk dalam perut bumi. Istirahat sajalah sudah. Kalau enggak ada kegiatan di atas di muka bumi ini, dalam perut bumi aja engkau kami timbun. Subhanallah. Banyak kerjaan bisa dibuat. Allahu Akbar. Banyak orang yang otaknya itu memang subhanallah. Otaknya memang miring. Ya. Ada seseorang besar kuat. Ya, saya tahu orang ini ada yang salah dalam hidupnya. Datang ke rumah. Ustaz, gini, saya beri bantuan. Nah, berapa bulan kemudian datang lagi dia. Ustaz, saya marah sama dia. Kau ini badanmu besar, wajahmu ganteng, gagah, tapi begini cara kau hidup. Subhanallah. 50 ribu saja modal hidupmu bisa kau tak pernah bergantung lagi pada orang, bahkan mungkin hutang. Pergi kau ke tempat tukang-tukang buah itu, kau pergi hutang, bilang nanti sore kubayar. Kau potong buah itu kecil-kecil, kau pergi berjalan kemana-mana, jualan. Modal 50 ribu kau dapat 100 ribu, bisa kau makan, besok tambah lagi. Enggak ada motor kusat, enggak ada motor sepeda. Sepeda tak ada Ustaz, jalan kaki. Kakimu ada kan? Enggak mati orang jualan buah itu. Tapi dia mau. Yang tak maunya hatinya saja. Subhanallah, nampak bawa buntalan tas, bawa kresek, kayak orang subhanallah gelandangan. Bukannya cacat, hatinya cacat. Subhanallah. Ya, ini orang yang rusak mentalnya ini. Allahu Akbar. Ada orang-orang semacam ini. Ya, di bumi ini hanya menyampah aja di bumi ini dia. Subhanallah. Ya. Tak dia lihat nikmat Allah besar kepadanya, badan berat. Saya bilang kau pergi sana, pergi kau ke yayasan sana, minta kerjaan. Ustaz, aku tak sanggup kerja keras. Aku tak sanggup kerja bangunan, apalagi puasa, Ustaz. Lihatlah. Belum lagi kerja udah. Ya Allah. Mau jadi sejewer dia. Subhanallah. Ada orang seperti ini. Jangan nampak mukamu lagi, saya bilang. Begitulah manusia. Istriku udah pulang Ustaz, pulang kampung. Iya kayak gini kok, cuma ada sih gak mau pulang. Udah lama aku tak beri kiriman ke kampung. Iya cocok sepertimu ini. Sekarang kamu pulang kampung minta uang Ustaz. Memang saya ayahmu. Mental. Ini cerita nyata, fakta, realita. Ada orang-orang semacam ini hidupnya. Subhanallah. Menyusahkan orang. Kadang-kadang ketika belum dapat sesuatu perkara, setengah mati memulas. Aku siaplah kerja gini. Nah, kau ketempatkan sendiri karyawanku, pegawaiku. Nah, di sini kau kerjakan. Siap. 2 bulan, 3 bulan hilang dia. Lepas tanggung jawabnya semua. Subhanallah. Banyak orang-orang gagal mentalnya. Ya. Apalagi kadang-kadang malunya kita ikhwan itu, bukan akhwat. Makanya saya bilang dalam bermuamalah, tak usah tengok-tengok ikhwan, enggak ikhwan. Mau ikhwan, mau akhwat, letakkan dalam kacamata syariat muamalahmu. Ya. Ikhwan ikhwan juga, nipu-nipu juga. Mana ada ikhwan nipu? Subhanallah. Jadi inilah dia arjahul makasib, inilah dia profesi yang paling utama. Apa dia? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tawakal, engkau yakin ya Allah, engkau pasti memberikan kepadaku rezeki. Tak mungkin kau bergantung kepada makhluk. Wallah tak mungkin. Minjam uang pun malu kita. Kalau enggak terpaksa kali enggak minjam. Kalau minjam pun kita bayar. Tanggung jawab, malu kita direndahkan orang. Dijengkali orang wajah kita, diginikan orang segininya. Diukur orang wajah kita, ha segini wajahmu. Allahu Akbar. Orang mukmin hanya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala dalam kehidupannya. Walaupun teruk-teruk kali rezekinya, tak dia tampakkan kepada orang. Ya, ada orang menampakkan kemiskinan terus. Jumpa wajah lesu. Apa ya? Jumpa terus, gimana akhi? Payah ustaz. Tak pernah optimis. Begitulah akhirnya Allah buat. Padahal Allah mengajarkan kepada kita, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku itu ada pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau kau berprasangka baik kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allahu Akbar. Hendaklah tiap orang berprasangka baik kepada Allah. InsyaAllah lancar usahaku. InsyaAllah, insyaAllah. Buat, usahakan ikhtiar. Subhanallah. Wa thiqatu bi kifayatihi. Modal paling besar adalah yakin dengan bantuan Allah, pertolongannya, Allah akan cukupkan kita. Senantiasa kita mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik penolong. Wa husnul dhanni bih, berprasangka baik kepada Allah. Allahu Akbar. Ini praktik bagi orang-orang yang telah menjalankannya, memang masya Allah manjur. Banyak orang mengeluh, Ustaz anakku banyak. Kenapa anakmu banyak? Bagus. Payah Ustaz, ini terbengkalai urusannya, ini SPP-nya, ini. Kau ada yang salah dalam dirimu itu. Ada yang salah dalam dirimu itu. Anakmu itu tiap anak punya rezeki. Mungkin dosa-dosamu, mungkin kurang thiqahmu kepada Allah. Kau kurang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bergantung, tak menjadi beban bagi manusia. Kira-kira macam mana? Setuju enggak? Setuju? Praktikkan. Ya. Anakku banyak, anakku ini, istriku banyak. Bagus. Jangan kau bergantung kepada makhluk, menampakkan kecilnya kerdilnya dirimu. Kau hadapi seluruhnya, tanggung jawab. Iyalah, anak itu engkau. Ya, anakmu, berusahalah berikhtiarlah untuknya. Dia sendiri punya rezeki, cuma engkau yang tidak berusaha mencari rezeki bagi mereka. Subhanallah. Ya, kadang-kadang saya terpikir, berapa sih anakmu? Satu. Satu aja anakmu, kok heboh. Ada orang berlusin anaknya santai-santai, enggak kayak kau. Subhanallah. Ya. Afwannya pakai kau sekarang ini. Sorry. Wa dhalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi an yalja'a fihi ila Allah wa yad'uhu. Kama qala subhanahu fima ya'suru anhu nabiyuhu kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Wa fima rawahu Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syas'i na'lihi idang qata'a fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar. Naam. Wa dhalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi, wajib bagi orang yang peduli dengan rezeki yang akan dia upayakan, an yalja'a fihi ila Allah, hendaklah dia bergantung kepada Allah, wa yad'uhu, bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, kama qala subhanahu fima ya'thiru anhu nabiyyu, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi yang disampaikan nabinya. Allah berfirman, kullukum ja'in, wahai hamba, semua kalian itu kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali aku yang memberikan makan kepadanya, kecuali yang aku beri baginya makan. Fastat'imuni, mintalah kepadaku makan kalian. Ut'imkum, aku akan beri kepada kalian makan. Allahu Akbar. Tanpa Allah tak bisa kita makan. Minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Allahu Akbar. Kadang ada orang seperti itu ya. Dikasih sekali, mau dua, kasih dua, mau tiga. Dikejar-kejarnya kita. Subhanallah. Ya ibadi, kullukum arin, wahai hamba, setiap kalian itu tak punya pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali yang kuberikan pakaian. Fastaksuni, minta kepadaku pakaian. Allahu Akbar. Aksukum, aku akan beri kepada kalian pakaian itu. Wa fi ma rawahu Tirmidzi an Anas, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, hendaklah setiap seorang kalian meminta kepada Allah semua hajatnya, hatta syas'a na'lihi, hatta syas'i na'lihi, sampai memperbaiki tali sandalnya pun, idzan qata'a, ketika terputus mau dia perbaiki, minta kepada Allah agar memudahkan. Fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar. Kalau Allah tak memudahkan, tak bisa, semuanya akan sulit. Bayangkan, untuk memperbaiki sandal saja berdoa kepada Allah, ya Allah bantu aku, mudahkan aku. Inilah seorang hamba dalam semua kehidupannya tak pernah lepas darinya Allah Jalla wa Ala. Ya. Dalam segala hal katakan Allahumma inni, ya Allah mudahkan urusan saya. Inni, mudahkan, bantu saya. Naam. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabih, was'alu Allah min fadlihi, wa qala subhanahu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa hadha wa in kana fil jum'ah, fa ma'nahu qa'imun fi jami'is salawat. Hasbuk. Wa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, was'alu fi kitab, dalam kitabnya, was'alu Allah min fadlih, mintalah kepada Allah segala macam karunianya, minta kepada Allah. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, jika salat telah ditunaikan itu Jumat, menyebar di muka bumi, bekerja ya, bekerjalah kalian, berusahalah, wabtaghu min fadli, mintalah kepada Allah karunianya agar diberikan kepada kalian. Wa hadza wa in kana fil jum'ah, walaupun dalam salat Jumat, fa ma'nahu qa'iman fi jami'is salawat, tapi dalam semua salat pun sama maknanya. Setelah engkau salat, pergi bekerja, cari dan mintalah kepada Allah agar memudahkan pekerjaanmu. Was'alullaha min fadli. Allahu Akbar. Ini akidah. Allahu Akbar. Wallahi nikmat kalau kita belajar. Tak ada yang sulit rasanya, semuanya jalan dengan mudah. Allah mudahkan bagi kita. Ya. Luar biasa, ini akidah. Kalau ini akidah dipahami orang mukmin, tak ada kita tengok orang-orang mukmin di simpang-simpang jalan meminta-minta kepada manusia, tak ada. Kadang-kadang saya melihat orang yang menggiringnya sehat besar, tubuhnya kuat, yang buta digiring-giring, wallah hati saya kesal. Malas yang ada. Karena malas. Orang buta saja bisa banyak perbuatan dilakukan. Bisa menjadi guru penghafal Quran, guru penghafal hadis, banyak pekerjaan tangan bisa dihasilkan. Kita respek kepada orang-orang buta yang bergantung hanya kepada Allah. Walaupun buta dia bisa, bisa banyak menghasilkan pekerjaan, bisa buat keset kaki, bisa buat sapu, bisa buat tali, macam-macam pekerjaan tangan meskipun buta. Mentalnya yang buta. Apalagi orang yang sehat walafiat. Allahu Akbar. Di simpang-simpang jalan itu sesak napas kita lihat mereka. Sahih. Ya. Sesak napas kita yang meminta-minta itu sesak napas kita. Bahaya. Membuat sesak napas. Kok bisa kayak gini hidupmu? Apalagi anak-anak muda yang rambutnya aneh-aneh itu, bajunya aneh-aneh itu. Kadang-kadang ada juga anak gadis di sana. Ya Allah. Hancur masa depan kalian. Pemalas. Islam tak mengajarkan orang menjadi sosok pemalas. Naam. Demikianlah kajian pagi hari ini. Semoga bisa memotivasi diri kita dan semua orang-orang, ya. Allah taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Ada pertanyaan? Sisa waktu 7 menit, 10 menit. Fadhol. Silakan Pak Dayat. Ustaz Dayat. Depan tekan bawahnya. Ah, dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalam surat Istiqarah itu surah yang dianjurkan dibaca? Tayyib. Tidak ada solat Istiqarah itu mengkhususkan membaca surah tertentu. Baca yang mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran. Tak ada surah khusus. Silakan baca apa yang kita mudah bacanya, menghafalkannya. Naam. Yang lain? Fadhol. Antum yang malu bertanya dengan lisan, buat tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kami pernah dengar kalau kita sakaratul maut itu kesempatan terakhir setan menggoda kita. Mungkin dia bakal berupa apa, kita haus, sehingga keimanan kita itulah diuji. Apa betul itu? Terima kasih. Ulangi lagi. Dekatkan mikrofonnya. Pas saat kita sakaratul maut, ya. Itulah kesempatan setan untuk menggoda kita. Ya. Apakah istilahnya betul atau tidak gitu. Jadi okay. Kan makanya ada orang talqin segala macam itu alasan ya. Mereka. Sahih. Memang ada beberapa riwayat, bahkan itu adalah praktik nyata, realita. Orang-orang ketika mau sakaratul, ketika itu setan berusaha untuk menggelincirkannya. Imam Ahmad sendiri, Ahmad Muhammad rahimahullah, di penghujung kehidupannya dalam kondisi sekarat, anaknya, nama anaknya Abdullah, ya, mendengarkan Imam Ahmad berkata la la la lama ba'du atau ba'du la ba'du, la ba'du, bahasa Indonesia-nya belum sekarang masanya, nanti belum sekarang. Maka bertanya putranya Abdullah, wahai ayahanda, kenapa ayahanda mengatakan la la ba'du? Anakku, iblis datang menggodaku, mengatakan ya Ahmadu, futtani, wahai Ahmad, engkau telah sukses selamat daripada buruanku. Aku katakan belum lagi, belum selamat, nanti. Ini menunjukkan kepada kita orang akan digoda di akhir kehidupannya. Subhanallah. Ketika itulah yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Allah akan tegarkan prinsip, ya, tegarkan perkataan iman orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia ini sampai akhir hayatnya. Allah mudahkan dia, ya. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, banyak kitabnya, perkara ini. Syaitan itu kan menggoda seseorang, ya, dalam kondisi normal saja kita, ya, digoda syaitan, apalagi dalam kondisi yang seperti itu, butuhnya kita kepada bantuan, butuhnya kepada iming-iming harapan dan seterusnya. Dia akan datang kepada seorang. Hanya orang-orang Allah tegarkanlah dari orang-orang beriman yang akan mampu menghadapi tipu daya syaitan. Yathabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Wallahu taala alam. Satu lagi. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau masalah zikir, terutama zikir pagi sore, kadang ada yang satu ulama mensohikan, ada juga yang mendoibkan. Seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil itu, Syekh Albani mendoibkan, terangkan Syekh Bimbas mensohikan, menghasankan. Jadi sikap kita yang terbaik itu gimana? Ataukah menjalankan atau tinggalkan gitu biar lebih ini. Makasih. Boleh saya. Antum memilih madhab yang, ya, boleh saja antum memilih mana yang lebih tentram antum mengamalkannya. Andai kata antum mau baca karena hadas ulama sahihkan, tak ada masalah. Andai kata antum maupun tak baca karena sebagian ulama dhaifkan juga, tak ada masalah. Ya, sebagaimana dalam masalah azan, mengazankan bayi, ulama berselisih. Sebagian mensahihkan hadisnya, sebagian melemahkan. Demikian juga dalam zikir-zikir tersebut. Jika engkau baca enggak ada masalah karena ada yang mensahihkan. Ya, jika engkau tinggalkan karena melemahkan juga enggak ada masalah. Dalam perkara ini, ya, amalkan yang kira-kira hatimu tentram. Boleh mengamalkannya karena ada yang mensahihkan. Boleh meninggalkannya karena ada yang mendhaifkan. Ya, dan kita tak bisa mentarjih. Belum sampai pada tingkat mentarjih mana lebih kuat daripada pendapat-pendapat ulama tersebut. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.